about. Ayat engkang nembe kita waos babu nerangake polae wong kafir lengenyek Kanjeng Nabi ngenyek Al-Qur'an luar biasa. Neng Kanjeng Nabi tetap sabar boten ngempake donga jesblenge boten. Padahal cara wong krungokno kuping wis gatel-gatel temenan. Iki diterangake sing nerangno wong kafir petang ayat. Mulai waladzina iki. Waladzina utawi wong-wong sa'au kang berusaha sapa ladzina fi ayatina ing dalem ngadepi ayat-ayat ingsun yaiku Quran mu'ajizina hale nganggep apes ingsun kabeh lengenye Al-Qur'an supaya ora dadi dalil ora dadi pertondo sing kuat niku lengenye Qur'an iku karangane Muhammad kulaan wong Yahudi nok pasar. Mulane sering mlebu pasar kekulaan berita ngelingarane pencilane kulaan berita terus disusun dhewe lingarane ngono dimaksud supaya para sahabat ragu mamang tapi para sahabat tetap mantep Al-Qur'an dawuh Allah dawuh suci. Lawang kafir-kafir sing do ngenyek mau ulaika lahum ulaika iku tae mengkono-mengkono wong kafir lahum kaduwe wong kafir azabun utai siksa mirrijzin alim saking siksa sing banget larane. Wong kafir Mekah penyembah berhala nerakane besok neraka sing ngisor nomor 6 nerakane diarani neraka Jahim. Neraka Jahim ku nerakane wong kafir sing nyembah berhala. Angko sing ngisorene ngisore Jahim hawiyah nerakane wong munafik. Wong munafik iku wong kafir sing jagane porak-porak kaya wong Islam, etok-etok sembahyang, etok-etok poso lan liyane sing dilakoni wong Islam. Wayarul ladzina utul ilma iki nerangake para sahabat lan para wong mukmin-mukmin jaman Bani Israil. Bani Israil dipun emut-emut wonten sing Islam, wonten sing kafir. Bani Israil sing kafir disebut Yahudi. Nek sing Islam disebut Bani Israil. Sing kafir Yahudi. Nerakane nomor 3 jenengane Khutamah. Lah Bani Israil sing Islam-Islam iku ngerti sebabe napa? Kitab Taurat sing orisinil kitab Taurat sing asli niku nerangake kepribadiane Kanjeng Nabi Muhammad, sifat-sifate, detek-deteke, bawa-bawaane diterangno kabeh. Mulane nek kene diterangno wayaro lan weruh alladzina utu sapa wong kang dikeparingan sapa ladina al ilma ing ilmu alladzi unzila ing Qur'an kang ditemurunake apa ladzi ilaika marang sira Muhammad mir rabbika saking pangeran ira wa ya Qur'an al haqqo ing hak. Jadi wong Bani Israel sing Islam-Islam sing percaya karo kitab Taurat niku yakin lan ngerti nek Quran niku besok temurun ring Kanjeng Nabi lan nyoto hak. Kejaba hak wayati lan nuduhake apa Quran ila siratil azizil hamid marang dalane Allah kang moho menang alhamidi kang pinuji. Sedi maksud agama Islam. Jadi sing Bani Israel sing do Islam-Islam do ngerti. Angko sing umate Nabi Isa khawari, khawari niku umate Nabi Isa carane no sahabat sing keparek karo Kanjeng Nabi. Lah khawari sahabate Nabi Isa sing paling keparek iku Islam kabeh. Khawari wonge Islam kabeh. Wonge ana wong 12 Islam kabeh. Ngerti Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan do ngerti. Bakale keturunan kitab Al-Qur'an do ngerti. Ku sing khawari. Tapi sing Katolik Protestan do kafir, do ora percaya. Keterangan sifate Kanjeng Nabi, keterangan sahabate Kanjeng Nabi ora diwaca. Kitabe ora tau diwaca. Jadi sing diwaca diwaca iku sing batal-batal tok. Terus bali maneh nerangake sembronone wong kafir Mekah. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa wong akeh kang kafir iki kufar Mekah. Ngomong-ngomong karo kancane, hal natulukum apa perlu nuduhake ingsun ing sira kabeh. Wong kafir-kafir ngomong karo kancane, perlu tak kandhani tak ceritani. Ala rajulin ing atase wong lanang iki. Ngenyare Kanjeng Nabi disebut rajulin. Rajul wong sing yunabi hukum kang nyeritani sapa rajul ing sira kabeh. Ida muziktum ketalane namung kekalane wosutal satel sira kabeh. Nek wis mati sodal satel dipangan rayap dikabarno bakal urip maneh. Iki lho wonge ngono nyelekite ra mekakan. Kanjeng Nabi dituduhi iwange sing do ngomong jarene besok nek wis awak dosa tal satil wis disayap dipangan rayap unine iku besok malih dadi apik maneh tangi maneh. Sing ngomong ya iki sing liwat iki lho ngono iku nyeleke niku Kanjeng Nabi gadah donga cespleng mboten dimpakke upamane sing di donga cespleng iki majelis taklim malam Kamis kira kok dipakno mangkel aja tuding-tuding iki lho wonge. Iza muziktum tekalane wis jujur sira kabeh kulang mazaken kelawan sekabane pengajuran. Wis dirayapi wis entek kabeh. Iku munine wong iki innakum sak teme sira kabeh lafi khalqin jadid saya kriku bakal dadi makhluk sing anyar maneh. Iso dadi makhluk sing anyar maneh. Lho ngono iku aftaro alallahi kadibal gawe kegorohan sapa rajul alallahi ngatasi Allah kadiban ing kegorohan ampihi jinnah apa nanggone rajul ku edan iku gawe kegorohan ring Gusti Allah apa pancen senewen sih le muni ngono ku bolak-balik nang arep Kanjeng Nabi boten bales. Sahabat-sahabat sing ajeng bales. Sahabat-sahabat ajeng bales. Kanjeng Nabi boten marengake. Ngono kok nganti 13 tahun. Ya. Berarti Kanjeng Nabi luar biasa. Ya. Dumates plenge ora timpakno. Itungane Kanjeng Nabi. Nek donga jos plenge timbakno nang donya, besok nang dina kiamat ora iso nyafaati. Beman. Ya, paling-paling Kanjeng Nabi korban perasaan dianggap wong gendeng, dianggap wong senewen, dianggap tukang bedek, tukang suhu. Namung ana ndak dibedah-bedahno. Nganti anak wedone Kanjeng Nabi Bu Fatimah niku pun boten tahan. Ngerti bapake nek salat disoki teletong. Tengah sujud disoki teletong. Niku Bu Fatimah cara kudus mundut ke ekra mundut ekra teletonge dipunduti bisik-bisik mbok anu pak sampan dongaake tumpes mawon aja nek mati engko neraka selawase. Lampun ngaten terus niku. Ya, mbok menawa liya dina engko sadar. Mumpun dangu ngaten terus kok sadar. Lho ya, mbok menawa liya wulan sadar. Ana ing atas pejah, jengen ya. Ayo mbok menawa anake. Bu Fatimah ku munggo cara wong kudus gregeten ngono. Ngadepi bapake ku gregeten tapi ora wani banter-banter Bu Fatimah wis ngerti nek bapake nabi lan rasul iki lingaran-ngarane Muhammad iki gawe kegorohan apa senewen sih ngono iku nyelek kite ngomong kok ngono aftara alallahi kadiba ambihi jinnah apa pancen senewen. Gusti Allah balas balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wadh-dhalalil ba'id. Balik utahe wong akeh kang ora iman sapa ladzina bil akhirati kelawan situasi akhirat sing ora percaya anane dina kiamat fil azabi ku tetep ing dalam siksa wadh-dhalalil ba'id. Lan sasar sing aduh sasar temenan begok tumpes-tumpes tenan padahal contoh-contoh pirang-pirang wong kafir-kafir diceritani kaum Nabi Nuh diceritani kaum Nabi Hud diceritani kaum Nabi Soleh kaum Nabi Ibrahim lan liya-liyane jadi tumpes berganti-ganti. Maulana nak kene di walehno. Afalam yarau. Apa ta ora podo ngerti, ora podo ningali. Wong kafir-kafir apa dak ndelok, ora ngetangeti. Ilama maring barang bainas sama bainal aidi kang ana ing ngarepe. Situasi sing gawat-gawat. Wamalan barang-barang kholfahum kang ana sakburine. Minas sama ibayane saking langit wal ardi lan bumi. Innasya lamun kersa sapa ingsun Allah. Naksib moko ngeblis saking ingsun bihim kelawan wong kafir al arda ing bumi. Kok ingsun kersa tak bliske nangane bumi. Contone kaya Korun. Aunuskit atawa niba ake ingsun alai ngatasi wong kafir kisafan ing gumpalan minas sama isangking langit. Tak sempal ke langit tatape dasih. Inna fi dhalika satemne iku tetepe dalam mengkono kang kasebut. La ayatan saya tidak dipertondo. Pertanda likuli abdi munib kanggone saben-saben kawula munibin kang bali kang tobat munibin kang bali marang Allah tegese gelem tobat iki kanggone wong mukmin dadi peringatan. Ayat iki melehake wong kafir-kafir kok padha nyawang-nyawang mendhuwur, mengisor, nengen ngiwo. Nongone langit, nongone bumi. Kok Allah ngersakake diblis ke iso. Ditibani lempengan kok langit, Gusti Allah iso. Tapi karena apa? Kok ora disiksa? Soale Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Dadi Kanjeng Nabi ngrahmati wong alam kabeh sakake ngono. Cara Jawa Kudus berpikire Kanjeng Nabi nek wis mati netepi kekufuran wis ora ana dalan tobat. Ora ana dalan nyelametake. Neraka, neraka selawase. Pirang juta taun da ana bare. Niki. Lha nek upamane 200 taun iso ana bare. Ora ana bare. Aja diapano, wis ora iso. Ditolong wis ora iso. Iku Kanjeng Nabi ngoten. Mulane saking perjuangane Kanjeng Nabi niku. Anak-anake wong kafir sing galak-galak do dadi jenderal. Contone Abu Jahal. Kepalane kufar Mekah sing dua gelira mekakat. Anake Abu Jahal wonten sing namane Ikrimah jadi jenderal Islam. Iki perjuangane kan Nabi. Sing Abu Jahal gembuke kaya ngono, anake Ikrimah jenderal Islam. Maneh Abdullah bin Ubay bin Salul kepalane wong munafik sing tau dakwa Zainona ibu Aisyah didakwa zina karo sahabat Sofwan bin Mu'attal. Iku Kanjeng Nabi ngadepi Abdullah bin Ubay mboten keras lunak. Lha iku anake Abdullah bin Ubay bin Salul kepalane munafik muncul namane meh padha bapake Abdullah Jenderal Islam. Jadi anake wong munafik jadi Jenderal Islam. Iki perjuangane kan Nabi. Jadi ning ngendika karo Bu Fatimah nerak kecekel bapake ya anake. Niku nyata banget. Abu Bakar nalika perang anake Abu Bakar isih ana sing kafir. Abu Bakar sowan ring Kanjeng Nabi mangke tak ndene perang kula badhe mejahi anak kula. Abu Bakar, kowe ora usah ribut-ribut, kowe ndampingi aku wae. Bahasane ngoten. Ora usah mateni anakmu, kowe ndampingi aku wae. Niku pamane Kanjeng Nabi ngijini Abu Bakar perang musuh anake. Anake mati. Neraka selawase. Tapi karena Abu Bakar taat ning Kanjeng Nabi, dak sida mateni anake. Anake Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar ndak apa berjane ya Allah. Aku sabar nunggu ini kan Nabi bejo aku munggu sida tak pateni anakku mati kafir. Niki ya, niki hebatnya Nabi. Jadi perjuangannya Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin nyata-nyata berhasil. Nah, niki ayat candhaipun nerangake riwayate Nabi Dawud lan Nabi Sulaiman iki ceritane panjang. Ngajine kula tutukake teng mriki mawon walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ana pitakonan mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panjenenganipun Rama Kyai Muhammad Syahrani Ahmadi di tempat iki keliru di kursi. Saya sebagai pengurus masjid strip panitia pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan santunan yatim piatu dalam rangka pengajian. Pertanyaan, bolehkah sebagian santunan ini diberikan kepada anak yang belum balig yang ditinggal mati oleh ibunya bukan bapaknya? Mohon penjelasan. Niki nek secara saklek takrif utawi definisi yatim, anak durung balik ditinggal mati bapak itu tak yatim. Boten ditinggal mati ibu nih boten. Nah ditinggal mati ibu nih boten yatim. Dan terus nek pancen pengumumane lan tulisane kanggo anak yatim sing ora yatim orang tuh. Aku ora muni anak ibu lah. Sing ora yatim ora antuk. Ana desa akeh panitiane jikut dit nok sae dhewe diwena sing anake mati tapi anak sing ibune mati kuwi ana. Ya. Jikut nok diteko sak. Sakene mosok ora ndek. Bolehkah dana santunan yang akan diberikan kepada anak yatim sebagai diperoleh dari uang bagi hasil pengurus masjid dengan bank syariat hasil deposito mohon penjelasan asal halal sakit mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Hafidh Bakyai Muhammad Sarari Ahmad ingkang kula mulyakake saestu ya Allah lan ingkang kula hormati kula badhe tanglet Maliki Yaumiddin dipun waca mim Maliki Yaumiddin kene boten kenging menika gampang Maliki Yaumiddin diwaca mim Maliki Yaumiddin boten kenging. Quran kudu pas. Niki kira-kira tahu krungu tapi lemo corak ngene. Nah, niki perlu nerangake kira asap. Tengene Fatihah Maliki Yaumiddin niku kenging diwaos macem kalih. Maliki Yaumiddin maime sa'alif. Maliki Yaumiddin semaos Imam Asim lan Imam Ali Kisai. Saket diwaca cekak Maliki Yaumiddin semaos Imam Nafi' Ibnu Katsir Abu Amr Ibnu Amir Hamzah. Ngene iki sampean balane ya angel iku piye. Lah kula lagi ngapalno nek umur 16 niku. Ngapalno kira asapat. Angel ten. Lajeng nek dihubungke kalih Ar-Rahmanir Rahim. Niku wacane setunggal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nomor loro Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nomor telu wacane Imam Susi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Niku ana. Ana mim Maliki Yaumiddin ora ana. Napa loro? Lah nyuwun warah wacan Fatihah ingkang leres wae. Iki ngaji. Mau wis tak terangno. Lek nyuwun keri, lek nerangno wis dikek. Dadi lek maca lan nyuwun warah wacan Fatihah ingkang leres, matur nuwun sanget atas keterenganipun. Mugi-mugi Allah Taala paring kampul yang lan panjang umur. Kanthi sanget kanthi Karen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ego kurang istitolai nyandete dot kenceng aja dipedot dalan. Tak contohni walallin bareng Rabbi ighfirli wali walidayya walil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila.